Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Yunus. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa setiap umat itu pasti ada rasulnya, setiap manusia pasti ada ajalnya. Kita akan melanjutkan kembali ayat kita, yaitu insya Allah ayat 57 hingga 66. Makna apa yang terkandung di dalamnya tentunya akan disampaikan langsung oleh Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, pada pagi hari ini saya bawa teman-teman saya Pak di sini, ada keluarga ya Kang Ardian Maulana, silakan diperkenalkan Kang. Iya. Selamat pagi Pak Quraish, selamat pagi juga Ine. Ya. Ya, senang sekali pada kesempatan hari ini saya membawa istri saya Desi Ilsanti dan alhamdulillah juga bisa didampingi oleh ibu saya ya, Ibu Wina, dan kakaknya dari ibu saya yaitu Ibu Ade Lydia Chandra. Sehat ya. Semuanya alhamdulillah. Semuanya masa sehat. Lancar. Alhamdulillah. Iya. Sejauh ini aman ini. Aman ya. Nanti boleh tanya jawab sama Pak Quraish tapi di segmen ketiga. Oh iya, baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ayat kita Pak pada hari ini. Baik, baik. Kita lanjutkan bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada orang-orang musyrik, tidak percaya pada Nabi, tidak percaya pada Al-Qur'an. Sekian banyak keterangan-keterangan agama yang mereka tolak. Ada di antara mereka sebenarnya percaya tapi tidak mau mengakui. Ada di antara mereka yang memang karena tidak faham jadi tidak percaya. Nah, ayat yang lalu juga menjelaskan bahwa setiap masyarakat itu ada penganjur-penganjur kebaikan, dan bahwa orang-orang yang durhaka itu akan menyesal di hari kemudian. Nah, seringkali kalau ada hal yang demikian, orang-orang musyrik ini bertanya, kapan itu? Coba beritahu kami kapan persis datangnya itu. Nabi menjawab bahwa saya tidak tahu, saya tidak bisa menetapkan sesuatu yang di luar kemampuan saya untuk menetapkannya. Kemudian Allah menyatakan nanti suatu ketika mereka itu akan menyesal, dan penyesalan mereka itu tidak berguna, bahkan mereka menyembunyikan penyesalannya, dalam arti mereka menghadapi siksa itu tanpa ekspresi, sudah hilang ekspresinya sama sekali. Dan kemudian Allah pada ayat-ayat yang lalu itu juga kita sudah jelaskan bahwa Allah tidak menganiaya siapapun, tapi yang terkena sanksi itu adalah buah dari perbuatannya. Jadi dia yang menganiaya dirinya, Allah yang menghidupkan dan mematikan baik manusia maupun masyarakat, dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Itu ayat-ayat yang lalu. Ayat kita ini kemudian berkata begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wal syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai seluruh manusia, kapan dan dimanapun telah datang kepadamu mau'izah. Mau'izah itu adalah kalimat-kalimat yang menyentuh hati, yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang baik atau menghindari yang buruk. Wahai seluruh manusia, telah datang kepadamu mau'izah, yakni Al-Quran ini. Dia berupa kalimat-kalimat yang sangat indah, yang bisa menyentuh hati setiap orang yang mau mendengarnya dengan tekun. Dia adalah mau'izah yang bersumber dari Tuhan kamu. Al-Quran ini walaupun disampaikan oleh Nabi Muhammad, tapi itu bukan buatan Nabi Muhammad. Itu bersumber dari Tuhan kamu, Tuhan Rabbikum. Rabb itu biasa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Sebenarnya Rabb itu adalah satu atau sesuatu yang memelihara, mendidik, melindungi, itu Rabb. Karena itu biasa dikatakan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, pemeliharaan, bimbingan. Yang menurunkan ini adalah Tuhan yang berfungsi untuk kamu sebagai pemelihara, pendidik, dan sebagainya. Kita ingin garis bawahi dulu ini. Kita mendidik anak kita. Bukan kita memelihara dia. Kita melindungi dia dari keburukan. Kita melindungi dia dari penyakit. Kita melindungi dia dari apa yang mengancam jiwa raganya. Dan tidak jarang kita ancam dia. Ya kan? Anak, kalau kamu begini. Nah, Tuhan begitu terhadap manusia. Dia Rob, dia yang memelihara. Dia yang menyiapkan rezekinya. Kita terhadap anak juga, kita yang siapkan makannya. Ya kan? Bahkan kita menyuapi, kalau Tuhan tidak menyuapi kita, dia hanya siapkan, ini ada siap, silakan ambil sendiri. Oke. Telah datang kepada kamu suatu uraian-uraian yang menyentuh hati, itu bersumber dari Tuhan kamu. Dia juga obat bagi apa yang berada di dalam dada kamu. Al-Quran obat yang menyembuhkan terhadap apa yang ada di dalam hati. Kalau begitu, Al-Quran ini menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Kalau orang sombong memperhatikan Al-Quran, penyakit itu adalah sesuatu yang mengakibatkan ketidakseimbangan. Orang yang sehat itu yang seimbang. Kalau berlebih, sakit. Kalau berkurang, sakit karena dia tidak seimbang. Orang yang dermawan adalah seorang yang tidak kikir, tidak boros. Itu jiwa punya pengaruh terhadap ini. Nah, dia katakan, Al-Quran ini telah datang kepada kamu, wahai umat manusia, obat untuk penyakit-penyakit yang terdapat dalam jiwamu, hudan, petunjuk, dan rahmat untuk orang-orang yang mukmin. Adapun yang tidak mukmin, maka dia tidak menjadi obat, karena dia tidak mau gunakan obat itu. Dia tidak menjadi kalimat-kalimat yang bisa mendorong dia melakukan kebaikan, karena dia tidak menggunakan telinganya. Demikian seterusnya. Sebentar, baik, kita lanjutkan kembali, okay, Pak. Okay. Telah datang pada manusia uraian-uraian yang indah, yaitu Al-Quran yang bersumber dari Allah. Dan Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit hati. Kami akan kembali setelah yang satu ini, pemirsa, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Satu bentuk rahmat Allah itu adalah kedatangan Nabi. Itu sebabnya Nabi dinamai rahmat yang dihadiahkan Allah. Itu sebabnya Nabi dinamai membawa rahmat untuk seluruh umat. Bergembiralah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 57, insya Allah sampai 66. Silakan Pak, kita lanjutkan uraian kita. Baik, kita lanjutkan. Apa yang kita terangkan tadi ini berkaitan dengan obat, itu menjadikan sementara ulama berkata Al-Quran ini seperti dokter. Dokter sebelum mengobati, dia melakukan diagnosa. Baru dia sampaikan kepada pasiennya, kamu sakit ini, kamu perlu obat ini, tidak boleh makan ini, harus makan itu. Itu kan dokter. Nah, ini dia mau'izah. Kalimat-kalimat yang menyentuh hati, yang mendorong untuk melakukan. Baru sesudah itu, dokter ini tadi beri obat. Setelah dia diagnose, ini obatnya. Itu syifa. Setelah dia minum obatnya, kalau dia minum obatnya, dia akan mendapat kebugaran. Dia akan melakukan hal-hal sesuai dengan fungsi yang diharapkan darinya. Itulah dia hudan. Nah, kalau ini berlanjut, dia akan sehat 100%, dan ketika dia sehat 100%, dia akan menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Oke, kita lanjutkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa berkat anugerah Allah dan berkat rahmat yang diturunkannya, maka hendaklah mereka bergembira menyambut baik kali. Maksudnya apa? Orang tuh gembiralah menyangkut Al-Quran ini. Dikasih obat kok tidak mau diminum. Bergembiralah dengan rahmat Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah itu adalah kedatangan Nabi. Itu sebabnya Nabi dinamai rahmat yang dihadiahkan Allah. Itu sebabnya Nabi dinamai membawa rahmat untuk seluruh umat. Bergembiralah. Apa yang anugerah Allah dan rahmat ini lebih baik dari segala apa yang dikumpulkan oleh umat manusia. Satu hal yang menarik kita lihat. Kalau ada orang kaya raya, sehat bugar, tapi dia beriman, tidak beriman, tidak ada arti kekayaannya. Karena hanya sementara di dunia. Dia akan rugi di akhirat. Nah, karena itu, kalau sudah dia fahami Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, itu sebenarnya jauh lebih baik daripada segala apa yang dikumpulkan. Itu sebabnya Nabi bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang memahami Al-Quran, mempelajarinya, dan mengajarkannya. Itu. Karena tidak ada artinya itu apa yang kita kumpulkan ini kalau tidak disertai dengan nilai-nilai agama. Baru dikatakan di sini, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu halalan wa haraman." Coba renungkan, apakah rezeki yang dianugerahkan Allah itu kepadamu, ada sebagian di antaranya yang kamu jadikan haram dan ada juga yang halal? Kita mau lihat. Halal itu adalah sesuatu yang dibenarkan agama. Haram itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan agama. Rezeki yang kita peroleh boleh jadi kita peroleh melalui cara yang tidak dibenarkan agama, dia jadi halal. Boleh jadi rezeki yang kita peroleh dengan cara yang dibenarkan agama, tetapi kita tidak menggunakannya sesuai dengan yang dibenarkan agama, itu juga haram. Dulu, cerita dulu, sekarang bisa lain. Dulu Allah menganugerahkan mereka ini kambing, ini unta, ini. Oh, yang ini hanya halal buat laki-laki. Yang perempuan tidak boleh makan ini. Kamu jadikan halal dan haram, dua-duanya boleh. Tidak. Kita sekarang bisa juga begitu. Oh, ini nyerempet-nyerempet, halal ini, tidak apa-apa nih. Ada yang berkata, korupsi boleh asal digunakan untuk naik haji. Tidak benar ini, ya kan? Kamu jadikan itu halal dan ada yang haram, apakah Allah yang mengizinkan kamu melakukan hal tersebut? Kita garis bawahi lagi, haram dan halal itu yang berwewenang menetapkannya hanya Allah. Bisa jadi penetapan Allah itu sudah rinci, bisa jadi juga penetapan Allah itu bersifat umum, kita tinggal menganalogikannya. Saya berikan contoh. Dia katakan minuman keras haram, Allah tetapkan. Dari sini terus berkata, segala yang memabukkan haram. Narkoba haram. Oke. Tidak ada di Quran narkoba haram. Tapi saya menetapkannya berdasar ketetapan Allah bahwa segala yang merusak. Begitu. Jadi harus atas izinnya. Jangan ada yang berkata, oh, ini halal, ini haram. Apalagi, salah dua kali ada orang yang berkata begini. Oh, ini tidak apa-apa nih. Baru dia minum. Mestinya, kalau dia mau minum pun, jangan dia bilang ini tidak apa-apa. Ini sebenarnya haram, tapi saya apa boleh buat minum. Itu cuma salah sekali kan? Jangan salah dua kali. Ma zannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba yaumal qiyam. Apa kira-kira dugaan orang-orang yang mengatasnamakan Allah dalam satu kebohongan. Berkata ini halal, pada ini menurut Allah ini halal. Ini. Apa kira-kira dugaan mereka tentang perlakuan Allah terhadap mereka di hari kemudian. Kira-kira Allah akan biarkan mereka atau Allah akan meminta pertanggungjawaban. Inna Allah ladzul fadlin ala nas walakin aktsarahum la yashkurun. Sungguh banyak sekali karunia Allah kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kita garis bawahi bersyukur nih. Apa sih syukur itu? Kita diberi rezeki. Syukur yang pertama artinya menggunakan anugerah Tuhan sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Kita diberi mata. Untuk apa? Untuk melihat yang baik atau yang buruk? Tuhan. Kalau melihat yang buruk tidak syukur. Saya sering beri contoh, saya diberi pici orang. Kalau saya tidak pakai syukur enggak saya? Saya tidak syukur, orang diberi untuk dipakai. Kalau saya pakai untuk gosok sepatu, tidak. Banyak orang tidak syukur. Itu satu. Sudah diberi rezeki, dia tidak gunakan rezekinya sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Sebagai bangsa kita juga begitu. Sudah diberi kekayaan alam, sudah kita olah atau tidak? Oh, artinya kurang syukurnya bangsa ini. Ya kan? Nah, arti syukur yang kedua, menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Memberi yang banyak dan menganggapnya sedikit. Istri yang bersyukur, yang menerima pemberian suaminya walau sedikit, tapi dianggapnya ini udah banyak, Mas. Suami yang bersyukur adalah yang memberi banyak, tapi menganggap ini baru sedikit. Allah itu maha bersyukur. Salah satu namanya syakir, bersyukur. Dia terima yang sedikit dari kita, dan itu dia katakan ini udah banyak. Dia beri sudah banyak, dia anggap masih sedikit. Banyak manusia yang tidak pandai bersyukur. Saya kira kita akan kembali lagi. Pemirsa, Allah telah memberikan anugerah dan rahmatnya yang luar biasa pada manusia, yaitu Al-Quran. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Tafsir Al-Misbah. Dia yang memberi taubat, saya yang memberi pengampunan. Jangan ada yang mau berkata, udah kerjakan saja dosa itu, saya yang tangguh. Gak ada itu. Jadi kami terhadap kamu menjadi saksi-saksi pada saat kamu, pada saat kamu melakukan itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Allah begitu banyak karunia yang diberikan kepada kita, dan kita harus bersyukur. Bentuk syukur itu tadi Pak Quraish sudah menjelaskan ada beberapa, menggunakan anugerah Tuhan sesuai dengan tujuan, dan juga menerima sedikit dan menganggapnya banyak. Kita akan lanjutkan kembali ayat kita, Pak. Itu sebabnya syukur susah. Ada bahasan yang mana lebih susah, yang mana lebih sulit, syukur atau sabar? Lebih susah syukur, karena waktu sabar Anda menderita sehingga memerlukan kesabaran, tapi dalam saat yang sama waktu menderita itu Anda ingat Tuhan, ya kan? Tapi kalau syukur, Anda dalam kesenangan, lupa diri, lupa ini. Jadi orang yang syukur itu lebih sulit daripada orang yang sabar. Oke, kita lanjutkan. Jadi banyak manusia yang tidak bersyukur. Baru dijelaskan, apapun yang engkau kerjakan, engkau wahai Nabi Muhammad kerjakan, apapun ayat Al-Quran yang engkau baca, dan apapun yang kamu semua wahai umat manusia kerjakan dari pekerjaan apapun, kecuali kami menjadi saksi-saksi terhadap kamu, terhadap engkau dan kamu semua. Kami menjadi saksi-saksi. Saya sering berkata, kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, itu berarti Allah bersama yang lain. Allah menjadi saksi atas pekerjaan kita. Allah melihat sekaligus ada malaikat yang melihat dan mencatat. Karena dia berkata kami. Tapi kalau dia berkata aku, itu cuma dia sendiri. Itu sebabnya dia katakan, wa ani'buduni, sembahlah aku. Jangan sembah yang lain. Anat tawabur rahim, saya yang memberi taubat. saya yang memberi pengampunan. Jangan ada yang mau berkata, udah kerjakan saja dosa itu, saya yang tangguh. Gak ada itu. Yang jadi kami terhadap kamu menjadi saksi-saksi pada saat kamu, pada saat kamu melakukan itu. Kami lihat pada saat itu. Wa ma ya'zubu 'an rabbika mithqala dzarratin, tidak ada yang luput dari Tuhanmu walau sebesar zarrah. Zarrah sekarang dalam kamus-kamus bahasa diterjemahkan dengan atom. Dulu zarrah ada yang mengartikan itu kepala semut, kepalanya semut. Ada yang mengartikan debu-debu yang kita lihat di celah cahaya matahari biasa kalau itu. Nah, itu. Sebenarnya zarrah itu adalah kata yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Nah, jadi tidak luput dari Tuhan yang memeliharamu sebesar zarrah pun, baik di bumi maupun di langit. Semua dia tahu. Wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabin mubin. Tidak yang lebih kecil dari zarrah, tidak juga yang lebih besar dari itu, semuanya berada di dalam kitab yang jelas, maksudnya semuanya berada dalam pengetahuan Tuhan. Tidak ada yang luput. Jangan duga ada sesuatu yang tidak Tuhan tahu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Satu hal saya ingat. Di sini menarik ya. Kamu, engkau tidak melakukan suatu perbuatan, tidak membaca suatu ayat, baru dia katakan dan kamu semua. Jadi dibedakan antara engkau dan kamu. Engkau Nabi Muhammad, kamu semua, semua makhluk. Mengapa demikian? Karena semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar, sehingga beliau bisa menjadi teladan dalam setiap langkah dan perbuatannya. Oke, kita lanjutkan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sungguh awliya Allah, wali-wali Tuhan. Wali itu artinya pelindung. Nah, baru dikatakan walahum yahzanun, dan mereka sendiri yang dekat pada Allah itu tidak pernah sedih. Kita akan memberikan kesempatan. Kita lanjutkan mereka nanti. Oke, okay, baik. Silakan yang ingin bertanya, Kang atau Desi, silakan. Iya, gini Pak, terkait dengan Al-Quran sebagai obat diri dan juga rasa syukur kita gitu ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah dikaruniai seorang putri. Alhamdulillah. Tapi beberapa tahun belakang ini kita masih berusaha untuk bisa memberikan adik buat anak kita. Cuman belum ya, belum bisa. Insya Allah segera. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, terkait dengan itu seperti dikatakan Al-Quran itu sebagai obat. Jadi saya juga menganggap mengobati diri saya baik psikis maupun fisik untuk bisa terpenuhi keinginan saya itu. Di lain pihak, saya juga bersyukur karena sudah ada putri, gitu ya. Alhamdulillah pernikahan kita juga baik, jadi ingin bersyukur. Nah, saya masih suka bingung antara saya masih berusaha berikhtiar, berdoa dan memohon kepada Allah, tetapi kalau saya merasa saya terlalu berusaha di situ, saya kok seolah seperti tidak bersyukur gitu, karena sudah diberi kok masih ngotot gitu kok kayaknya. Jadi saya kadang suka maju mundur antara berusaha keras tapi kalau nggak bersyukur nggak enak, tapi kalau udah bersyukur jadi seolah-olah ikhtiarnya jadi berkurang gitu. Jadi harus menyikapinya seperti apa? Oh iya, bagus. Yang pertama, kita lihat dulu. Yang pertama, kita harus yakin bahwa anak itu anugerah Tuhan. Harus yakin. Sekian banyak orang yang berobat kemana-mana, bayi tabung lah inilah, tidak dapat anak. Sekian banyak orang yang tidak mau dapat anak. Sekian banyak orang yang mau anak lelaki, datangnya perempuan. Dari sana. Tapi dalam saat yang sama, kalau kita mempunyai keinginan, dan keinginan itu wajar, berusahalah. Jadi jangan hentikan usaha. Selama usaha itu dalam koridor yang dibenarkan Allah. Okay, betul. Okay. Termasuk ya Pak Quraisy, tidak hanya apapun tujuan kita, apakah ingin anak, apakah ingin misalnya peningkatan dalam hal karir dan lain sebagainya, tetap semuanya itu dimulai dengan alhamdulillah atau rasa syukur dulu. Tapi habis itu tetap memohonlah kepada Allah, dan terakhir ditutup lagi dengan ditutup alhamdulillah lagi dengan gitu. Bersyukur. Seakan-akan kita berkata, seandainya apa yang kumohonkan ini engkau tidak perkenankan sekarang, saya tetap mensyukuri karena sudah engkau sudah berikan kepada saya dalam segala hal. Dalam segala. Puji Tuhan, akui bahwa saya sudah diberi. Kalau tidak diberi anak, saya sudah diberi hidup. Saya sudah diberi terlalu banyak. Terlalu banyak anugerah. Terlalu banyak anugerah Allah. Ya, saya kira itu. Okay. Kita nanti bisa lanjutkan kembali, Pak. Oke. Okay. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini tentunya. Di Tafsir Al-Misbah. Dina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Percaya kepada, jadi ada unsur kepercayaan. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Sebelum kita melanjutkan uraian, kita akan berikan kesempatan pada siapa yang ingin bertanya dulu. Saya dulu. Ya, silakan Kang. Pak Quraisy, ini masih berkaitan dengan Al-Qur'an sebagai obat. Kita ketahui kan dengan perkembangan dunia teknologi, terutama di bidang kesehatan ya Pak Quraisy, banyak sekali penyakit-penyakit yang sepertinya dapat disembuhkan dengan bantuan obat gitu. Nah, tapi sekarang di sini andaikan dari keluarga kita ada yang terkena musibah, terkena satu penyakit, bagaimanakah kita sebagai sanak keluarga ini untuk menyikapinya? Apakah kita tetap berikhtiar dengan menggunakan kemampuan si teknologi tersebut, ataukah kita harus lebih mengedepankan di sini Al-Qur'annya itu sebagai satu-satunya obat yang untuk bisa menenangkan hati dan menguatkan hati si penderita maupun juga keluarga-keluarga yang cukup berat, cukup menanggung beban kehidupan seperti itu, Pak Quraisy. Bagus. Yang pertama, jangan pertentangkan antara tuntunan Al-Qur'an dengan upaya-upaya manusiawi yang dibenarkan agama. Itu jangan pertentangkan. Yang kedua, dalam konteks kesembuhan, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Bukan obat, bukan dokter. Karena itu, ada seorang peraih hadiah Nobel, Alexis Carrel, dia berkata, sekian banyak pasien saya yang sembuh karena doa. Jadi, saya ingin garis bawah ini, kalau begitu doa merupakan salah satu cara mengobati. Nah, kalau kita bisa gabung antara obat yang dari dokter dan doa, itu bagus sekali. Kalau menurut pendapat Bapak, kan ada sekarang pengobatan yang begini loh Pak. Misalkan minum air, karena ini kan Al-Quran obat ya. Minum air putih ini, terus lalu bacakan ini surat ayat ini, terus minum, terus itu bagaimana pendapat Bapak? Kan banyak sekarang pengobatan yang seperti itu ya. Itu doa seperti ini, itu punya syarat. Syarat bacaannya dan syarat orangnya. Orangnya kalau durhaka lantas baca itu kira-kira bisa ini. Jadi lihat-lihat orangnya, orang yang taat beragama, orang itu boleh jadi doanya diterima Tuhan, dia sembuh. Tetapi baik sekali, bahkan sewajarnya, di samping berobat pada dokter yang faham, juga berdoa. Jangan cuma dikasih air, kalau saya yang kasih air barangkali tidak sembuh-sembuh dia. Iya kan? Itu ada syaratnya. Siapa yang baca dan apa bacaannya? Kalau cuma bacaan lantas orangnya durhaka, mana bisa diterima Tuhan? Ya kan? Iya. Okay. Baik, kita lanjutkan ayat kita, Pak. Kita lanjutkan ayatnya. Baru dikatakan. Maaf, Pak, boleh sambil minum, betul. Apa saya perlu berdiri ya? Silakan. Maaf, Pak, silakan. Yeah. Bapak ternyata haus juga ya. Oh iya. Sambil nunggu. Saya kira-kira lebih haus dari ini. Saya ngomong terus. Baik, kita lanjutkan. orang-orang yang dekat pada Allah tidak perlu khawatirkan dia, dan dia pun tidak pernah akan bersedih. Baru dia jelaskan siapa itu yang dinamai dekat kepada Allah. Dia katakan di sini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Percaya kepada, jadi ada unsur kepercayaan. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Oke. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu ada berita gembira dalam kehidupan dunianya dan di akhirat. Boleh jadi banyak pengertiannya ini, al-busyra ini. Ada yang berkata mereka akan mendapatkan kegembiraan di dunia ini pada saat rohnya akan keluar. Dia ditenangkan oleh malaikat. Dia tunjukkan kepada malaikat, itu loh kau punya tempat nanti di sorga. Sehingga dia keluar dari dunia ini dengan legowo. Ada lagi yang mengartikan lahumul busyra itu dalam arti dia akan mendapatkan mimpi-mimpi yang benar, yang menenangkan hatinya. Nabi bersabda, wahyu sudah putus, yang ada tinggal mimpi-mimpi yang benar. Orang, mimpi itu bisa menenangkan hati loh, bisa juga meresahkan. Nah itu orang-orang ini dekat kepada Tuhan sehingga hatinya, cermin hatinya begitu jernih sehingga dapat memantulkan dan menerima. Dia punya apa namanya, receivernya bagus. Dia bisa menerima. La tabdila bi kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Tidak ada perubahan bagi ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan begini, tidak bisa diubah ketetapan Allah, dan itulah keberuntungan yang besar. Baru dia katakan, wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a. Hai Muhammad, mereka itu maki kamu, orang-orang musyrik ini. Jangan sedih mendengarkan ucapan mereka. Dia tidak katakan jangan sedih mendengar makian mereka, baik atau buruk, jangan hiraukan. Terus kafilah berjalan, biar anjing menggonggong. Saya kira itu. Baiklah. Latahzan bagi orang yang dekat sama Allah. Siapa orang yang dekat sama Allah? Orang yang percaya dan bertakwa pada Allah. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Orang muslim dia ikuti yang meyakinkan dia. Yang meyakinkan dia itu apa? Terserah Anda mau yakinkan apa. Buat orang muslim yang meyakinkan dia adalah Allah Maha Esa, Muhammad adalah Rasulnya, Al-Quran adalah hak, kiamat adalah pasti. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Allah Maha mengetahui apa yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang luput dari pandangannya walaupun sebesar zarah. Kita akan lanjutkan uraian kita, silakan Pak. Baik, kita lihat, jadi tadi ada pesan. Jangan mau menari dalam genderang orang lain. Itu habis waktu melayani. Jangan hiraukan. Sayyidina Ali pernah dipuji oleh satu orang munafik. Sayyidina Ali berkata begini, saya tidak sebaik apa yang kamu ucapkan, saya tahu itu. Tetapi saya tidak seburuk apa yang terlintas dalam benakmu. Ya kan? Yang sekarang puji-puji kita, padahal hatinya itu musuh pada kita. Jadi dia tutup, saya tidak sebaik apa yang engkau ucapkan, tapi tidak seburuk apa yang ada dalam hati kamu. Oke, jadi kita jangan terpengaruh terhadap itu. Baik, ini terus dilanjutkan bahwa ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah bahwa milik Allah, dibawa kekuasaan Allah, siapa yang ada di langit dan di bumi. Kalau siapa dia kuasai, lebih-lebih apa? Ya kan? Kalau apa tidak punya, apa itu yang tidak berakal, yang tidak, saya kuasai si A, kalau kuasai si A, pasti apa yang dikuasainya juga saya kuasai. Allah, milik Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Orang-orang yang menyeru selain Allah, yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah. Maksudnya, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang musyrik itu tidak mengikuti kecuali dugaan-dugaan saja. Bahkan mereka itu hanya mengira-ngira. Nah, agama itu kemantapan hati. Harus mantap hati Anda. Karena itu ada pesannya, tinggalkan apa yang meragukan Anda menuju apa yang tidak meragukan Anda. Yakin. Itu rumus dalam agama sampai pada rinciannya. Kalau ada satu orang pernah berwudu, lantas dia ragu, saya sudah batal atau betul belum? Ambil apa yang meyakinkan Anda. Saya yakin saya sudah, padahal belum. Jadi ambil yang meyakinkan Anda. Orang-orang musyrik itu yang dia ikuti hanya dugaan-dugaan, bahkan hanya kira-kira. Orang muslim dia ikuti yang meyakinkan dia. Yang meyakinkan dia itu apa? Terserah Anda, Anda mau yakinkan apa. Buat orang muslim, yang meyakinkan dia adalah Allah Maha Esa, Muhammad adalah Rasulnya, Al-Quran adalah hak, kiamat adalah pasti, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira itu. Baik, sebelum pada kesimpulan Pak, boleh saya berikan kesempatan satu pertanyaan lagi Ibu, ya silakan biar nggak penasaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kejadiannya yang menimpa saya. Mari, ya. Bagus tuh kalau pada suatu hari saya divonis oleh dokter mata saya yang sebelah kiri ini buta. Saya sudah keliling ke dokter-dokter yang terkenal, tapi semua memang mengatakan saya itu kena glaukoma akut, jadi buta. Tetapi ada seseorang yang menyarankan kepada saya untuk sholat. Mungkin saya selama ini tadinya lupa belang montengnya mungkin sholatnya, jadi saya kembali sholat yang lebih baik. Lalu kebetulan saya tidak bisa membaca Al-Quran, lalu dia mengatakan kepada saya untuk membaca Al-Quran walaupun dengan bahasa Latin. Lalu saya kerjakan, alhamdulillah tidak lama waktunya, hanya siang itu dia mengatakan kepada saya kalau dokter itu sudah 3 bulan ya saya buta. Setelah maghrib saya kerjakan, alhamdulillah saya terus bisa ngelihat lagi sampai sekarang. Jadi apa yang Ibu alami ini mestinya diketahui oleh pemirsa nih, bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh sesuatu pun. Alhamdulillah. Kita pada kesimpulan. Oke, kita ambil kesimpulan apa yang kita baca. Yang pertama, Al-Quran berfungsi menyembuhkan penyakit-penyakit rohani seperti ragu, dengki, takabur, dan semacamnya. Ia juga dapat merupakan obat bagi penyakit fisik yang diakibatkan oleh jiwa atau apa yang dinamai psikosomatik. Kedua, Al-Quran untuk orang-orang mukmin adalah rahmat karena merekalah yang paling berhak menerimanya. Sekaligus paling banyak memperoleh rahmat itu. Tapi ini bukan berarti bahwa selain orang mukmin tidak memperoleh rahmat atas kehadiran Al-Quran, walau secercah. Karena apa? Dia memperoleh rahmat bisa jadi melalui orang mukmin. Orang mukmin membagi rahmat itu kepada selainnya, walaupun kafir. Ya kan? Jadi dia melalui Al-Quran juga dia peroleh. Setiap manusia sewajarnya menyambut gembira kehadiran Al-Quran karena tuntunannya membawa rahmat. Kalaupun dia tidak mempercayainya, maka paling tidak melalui yang mempercayai, dia akan memperoleh rahmat itu. Yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanya Allah semata melalui Rasulnya, melalui wahyu atau melalui Rasulnya. Selainnya harus berdasar izin Allah, yakni prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena itu, siapapun yang menghalalkan sesuatu atau yang mengharamkannya atau berfatwa tanpa berdasar kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, maka dia wajar dikecam, bahkan terancam siksa Tuhan. Kita terangkan tadi. Keenam, siapa yang menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, termasuk dirinya sendiri, dan menyadari pula bahwa tiada yang terjadi kecuali atas perkenannya, serta percaya bahwa segala yang bersumber dari Allah pasti berakibat baik, mereka itulah yang hatinya tidak disentuh oleh rasa takut, dan tidak akan bersedih. Semua ucapan para pendurhaka jangan sampai berbekas di hati seseorang. Jangan berbekas, wah pendurhaka kok mau diin. Yang buruk jangan menjadikannya sehingga menghambat aktivitasnya, dan yang baik jangan membesarkan kepalanya sehingga melengahkannya. Terakhir, kemuliaan tidak terletak pada kekayaan atau kedudukan sosial, tapi pada nilai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selesai sudah. Kang, kenapa begini, Kang? Iya, banyak sekali nih kita mendapatkan pencerahan dari Pak Quraisy di pagi hari ini. Alhamdulillah, ini bisa dapat kesempatan nih. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa juga belajar pengalaman ibu. Saya kira pemirsa banyak dapat. Iya. Tapi itu yang sebenarnya itu, Pak Kures, dalam beberapa bulan saya mencoba untuk kembali sholat yang benar. Itu setiap saya sholat, ini percaya tidak percaya ya, pada saat saya mau pada saat saya mau ruku, itu seperti saya didorong sampai saya harus bertahan gitu ya. Kalau saya sujud, itu seperti ada yang gituin, sampai ini saya terjedut. Akhirnya pada satu hari itu, suatu hari sesudah maghrib itu, saya ingat dan tidak akan pernah lupa, saya memang tidak bisa baca Al-Quran ya, jadi saya mencoba untuk baca Latinnya dulu ya. Banyak pokoknya Al-Quran itu adalah obat segala macam penyakit. Nanti kita cerita lagi ya, Pak ya. Baiklah pemirsa, karena keterbatasan waktu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok insya Allah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.